Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, termasuk di antara nikmat tersebut kita masih diberi izin, diperkenankan untuk hadir di dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita ini, amalan yang akan memperberat timbangan kebajikan kita di hari akhirat nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan hal yang terkait dengan sejarah perkembangan dakwah, terkhusus dakwah As-Salafiyah yang ada di kota Surakarta dan sekitarnya. Hal ini perlu disampaikan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala, bahwasannya setiap ada riak di dalam dakwah, setiap ada gejolak di dalam dakwah, setiap ada keretakan, friksi, perpecahan, maka semua itu kemudian dialamatkan kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala. Saya ingin menguraikan sedikit sejarah tentang apa yang terjadi di kota Surakarta atau kota Solo dan sekitarnya ini, dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu yang hak dan berdasarkan kenyataan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan selama mengikuti perkembangan dakwah As-Salafiyah terkhusus di kota Solo dan sekitarnya. Ikhwafiddin a'azakumullah, awal tahun 90-an merupakan awal gegap gempitanya dakwah As-Salafiyah. Banyak anak-anak muda yang begitu bersemangat untuk mempelajari ilmu, Dan kita temukan bahwasannya di antara majlis-majlis ilmu yang mengusung nama dakwah as-salafiyah itu ada di satu tempat yang tempat itu dulu dinamakan Gedung Umat Islam Kartopuran, Surakarta. Di sanalah awal pergerakan dakwah as-salafiyah. Waktu itu yang mengisi diantaranya adalah ustad-ustad dari Pondok Pesantren Al-Irsad Tengaran. Di antaranya adalah Ja'far Umar Talib, Yazid Jawas, dan yang lainnya. Perkembangan terus, laju dakwah pun terus, hingga akhirnya membentuk sebuah komunitas. Yang komunitas itu waktu itu dipegang ataupun boleh dikatakan diketuai oleh seorang yang bernama Ahmad Faiz Asifuddin. Dari komunitas di Gedung Umat Islam Kartopuran itulah kemudian membentuk sebuah yayasan yang diberi nama dengan Yayasan Istiqomah. Yayasan Istiqomah inilah yang kemudian pada perjalanan berikutnya menjadi payung hukum bagi berdirinya sebuah ma'had yang bernama Ma'had Imam Bukhari yang ada di daerah Kalioso, Karanganyar. Masuk Karanganyar. Kalioso masuk Karanganyar. So. Nah. Ketika pondok itu belum berdiri, kami masih runtang-runtung, masih bersama menggerakkan dakwah. Kemudian datang orang-orang dari Ihya Uturat melalui perwakilan mereka yang pada waktu itu diantaranya datang seorang yang bernama Ahmad Zawawi. Dia adalah pejabat ataupun sebagai pelaksana di kantor Laznah Al-Khairiyah Mustarokah. Lembaga ini merupakan kepanjangan tangan dari Ihya Uturat yang berada di Kuwait. Hari demi hari, waktu demi waktu, hingga akhirnya datang orang-orang Kuwait langsung seperti Jamal Al-Haddad sebagai penanggung jawab atau tangan kepanjangan tangan dari Ihya Uturat untuk Asia Tenggara. Mereka terus melakukan kontak-kontak secara intens dengan Ahmad Faiz Asifuddin, dengan Abu Nida, dan yang lainnya. Kami yang waktu itu berada di sebuah yayasan Laznah Istiqomah merasa bahwasannya sudah mulai intervensi, mulai masuknya gerakan Ihya Uturat ke kota Solo ini. Maka pada waktu itu kebetulan saya yang berada di Yayasan Laznah Istiqomah yang membawahi waktu itu majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah sebagai pembina redaksi memuat beberapa tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian memuat tulisan-tulisan Surat Pembaca yang intinya mengkritik Ikhwanul Muslimin dan kalangan Hizbiyun yang lainnya. maka akibat dari itu semua, Ahmad Faiz Asifuddin sebagai pimpinan umum di Majalah Sunnah tidak menyukai. Maka kemudian berdasar kekuasaan yang ada pada dirinya, kemudian saya dikeluarkan dari Majalah As-Sunnah. Sampai di sini hubungan dengan Yayasan Lajnah Istiqamah. Kemudian setelah keluar dari Majalah As-Sunnah, saya dengan beberapa orang membentuk sebuah yayasan yang bernama Yayasan Al-Madinah. Di antara pendirinya, selain saya, ada orang yang bernama Sri Sunaryono, Muhammad Basiron, Arwis Harlono, Sugiman, Bambang Pamilih, dan Nindyo. Orang-orang ini bersepakat untuk mendirikan Yayasan Al-Madinah. Yang waktu itu Yayasan Al-Madinah berdasarkan akte beralamat di Jalan Tiga Negeri Lawian, Kota Madya, Surakarta. Kemudian pada taraf operasionalisasi, yayasan ini berkantor di Jalan Selamat Riyadi, Windan, Makam Haji. Kenapa kantor diletakkan di Jalan Selamat Riyadi, Windan, Makam Haji? Karena secara operasional, untuk memudahkan, karena posisi saya sebagai sekretaris yayasan waktu itu, yang juga merangkap sebagai pendiri, berada di satu rumah itu. Rumah yang sebenarnya rumah kosong, kemudian dipinjamkan untuk saya dan keluarga untuk menempati di sana, yaitu rumah dari keluarga Bapak Bakri rahimahullah. Kemudian kantor pun di sana. Seiring dengan perjalanan waktu, sebelum yayasan itu dibentuk, selama kurang lebih 2 tahun, saya beserta keluarga merintis pendidikan untuk anak-anak salafiyin usia 4 tahun, 5 tahun. Nah, ketika Yayasan Al-Madinah, waktu itu kita nama papan nama dengan Al-Azhar, kemudian setelah Yayasan Al-Madinah itu berdiri, pendidikan yang sudah berlangsung, pendidikan anak-anak yang berlangsung itu pun dimasukkan ke dalam Yayasan Al-Madinah. Sehingga berubah lembaga pendidikan itu bernama TKIP Al-Madinah. Maka seiring perjalanan waktu, TK tetap dikelola oleh kami dan beberapa akhwat, umahat. Kemudian seiring dengan adanya seruan untuk jihad ke Ambon berdasarkan fatwa para ulama, dan kemudian jihad itu pun berlangsung beberapa lama. Sementara saat menjelang akhir-akhir masa jihad, beberapa orang dari orang-orang yang tergabung di dalam Yayasan Al-Madinah, yang sebelumnya Yayasan Al-Madinah itu berdiri sudah sekitar 2 tahunan, kemudian ada orang-orang lain yang masuk, memang kita masukkan, tapi tidak sebagai pengurus, hanya sebagai aktivis atau pegiat di yayasan tersebut. Satu di antaranya adalah orang yang bernama Abu Ahmad Rahmat. Ketika dia menjadi santri di Degolan, dia menikah, belum selesai di Degolan, kemudian kembali ke Solo dan bergabung dengan teman-teman di Yayasan Al-Madinah. Yayasan Al-Madinah inilah yang memayungi aktivitas dakwah salafiyah, yang kegiatan-kegiatan diantaranya pendidikan, kemudian juga dakwah, yang dakwah waktu itu kita meminjam tempat di gedung dakwah, gedung Dewan Dakwah Islamiyah yang berada di Pabelan. Seiring dengan perjalanan waktu, maka ketika menjelang akhir masa jihad terjadi friksi. Friksi di dalam Yayasan Al-Madinah itu sendiri sebenarnya berawal dari tindakan beberapa orang pengurus, tindakan dari beberapa orang yang bergabung di Yayasan Al-Madinah yang dia sudah mulai tidak segaris dengan waktu itu dengan Ja'far Marqalib sebagai panglima laskar jihad. Maka akibat tindakan-tindakannya yang tidak segaris tersebut, ya, kemudian dibuat surat dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah untuk memberhentikan setiap aktivitas dakwah dari orang-orang yang berada atau bergabung di bawah Yayasan Al-Madinah tersebut, di antaranya adalah orang yang bernama Abu Ahmad Rahmat. Sehingga kemudian seluruh aktivitas kegiatan dakwahnya dihentikan. Halaqah-halaqah di mana dia tempat memberikan kajian dihentikan. Itu awal. Rupanya keputusan ini tidak berkenan dan tidak menjadikan kemudian bisa diterima dengan lapang dada, sehingga kemudian beberapa kepengurusan dari Al-Madinah itu membuat satu bentuk tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan itu mencoba untuk menguasai seluruh elemen-elemen yang ada di dalam Yayasan Al-Madinah. Elemen-elemen yang ada di dalam Yayasan Al-Madinah diantaranya waktu itu adalah lembaga pendidikan. Kecuali hanya satu, lembaga pendidikan tingkat taman kanak-kanak yang oleh mereka ingin dipengaruhi juga, ingin diambil juga, ya, sampai kemudian ya, mereka menuntut untuk menyerahkan TK tersebut kepada pengurus-pengurus yang sudah tidak segaris lagi dengan keadaan salafiyin yang pada umumnya. Maka dari sanalah kemudian terjadi friksi, perpecahan itu. Orang-orang yang berseberangan dengan yang selama ini masih setia, masih segaris dengan apa yang ada di bawah Panglima Laskar Jihad Ja'far Marqalib waktu itu, dengan orang-orang yang tidak segaris dengan dia, kemudian sambung bersambung, rantai berantai, orang-orang yang dari sebahagian pengurus, dari sebahagian yang dia aktif di Yayasan Al-Madinah itu, aktif di Yayasan Al-Madinah, kemudian membentuk komunitas sendiri. Mereka lebih aktif di Grenjeng. Maka komunitas ini semakin mengental setelah adanya komunitas dari Makassar, setelah ada komunitas dari Riau, Pekanbaru, sehingga waktu itu kita mengenal ada istilah RMS. Riau, Makassar, Solo. Karena waktu itu memang isu-isu tentang Ambon identik, isu-isu itu senantiasa diidentikan dengan apa yang terjadi di Ambon. Terus demikian. Syahid daripada kisah ini, saya ingin mengungkapkan bahwasannya perpecahan salafiyin di sini bukan karena adanya campur tangan dari Al-Ustadz Luqman Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi ikhwah-ikhwah yang mungkin dari kalangan kudama memahami permasalahan yang demikian ini, sehingga ketika setiap ada perpecahan di kalangan salafin senantiasa dikait-kaitkan kepada nama beliau, Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhahullah Ta'ala. Kejadian di Rawajaya, kejadian di Palu, kejadian dimanapun, kenapa senantiasa dikaitkan kepada beliau? Ini adalah sekilas perjalanan dakwah tersebut. Dan sampai akhirnya lembaga pendidikan Pratafid ataupun TK itu pun diserahkan kepada Yayasan Al-Madinah, sehingga kemudian mereka mengelola yayasan itu sepenuhnya. Sementara saya dan beberapa orang yang memang tidak sepakat dengan apa yang ada pada mereka, yaitu orang-orang yang aktif di Yayasan Al-Madinah pada waktu itu, memisahkan diri. Ini adalah bentuk awal dari mulai terjadinya perpecahan ataupun timbulnya friksi di kalangan salafiyin pada waktu itu. Sehingga kemudian orang-orang di Yayasan Al-Madinah pun mereka berjalan sendiri, sampai kemudian membentuk SD, membentuk SM, mendirikan SMP, mendirikan madrasah aliyah keagamaan, dan dengan berbagai penyimpangan, dengan berbagai penyelewengan yang kita ketahui bersama, banyak sekali. Sampai pada satu hari ketika para pendiri yayasan itu mengundang, dan termasuk diantaranya mengundang saya untuk menyatukan kembali, saya memberi syarat dengan beberapa persyaratan. Dan di dalam pertemuan tersebut saya sampaikan beberapa nasihat, saya sampaikan tentang mu'akhadat yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Al-Madinah, dan seluruh pengurus, seluruh pendiri tidak ada yang membantahnya. Dan bagi saya itu sudah merupakan cukup sebagai iqamatul hujjah, dan saya menyatakan berlepas diri dari apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang mengelola Yayasan Al-Madinah tersebut. Ini satu bentuk paparan kisah yang saya amati, saya cermati, saya rasakan, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan oleh orang-orang yang mereka katanya mengajar, mereka katanya disebut sebagai ustaz. Ikhwafiddin a'azakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam acara muhadarah ini sebagai bentuk pengisi waktu jeda, dan paparan ini sebagai salah satu contoh bahwasannya perpecahan-perpecahan di beberapa tempat yang ada di Indonesia ini adalah dengan latar belakang yang satu dengan lainnya berbeda, dan tentu saja sangat tidak adil, dan mungkin sangat dan bahkan sangat bersikap zalim apabila perpecahan-perpecahan itu kemudian dikaitkan atau disangkutkan kepada nama Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhahullah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.